Sinapsihi. Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Dan makna berdiri ia dengan sendiri itu tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Lawannya, tiada berdiri ia dengan sendirinya. Mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendiri itu. Hanya wajib berdiri dengan sendiri selama-lamanya. Kita ada pertanyaan lah. Usuluddin ni kalau boleh berhasa hotline kau ni. Bagi saya kalau kitab Jawi, kitab Jawi ni, kalau kita faham Baqaratul Amani, baca kitab lain tu jadi tahu dah. Kata bila sampai sini akan kena hurai gini. Ni zahid, ibarat ni bukan maksud zahir yang bukan maksud, maksudnya begini. Al-Qurannya tolong orang punya proses fahami. Kalau kita nak baca kitab jauh-jauh, bukan kalau tengok kita arah-arah pun istilah ya. Itu. Mula tu. Ujung-ujung. Bismillah. Ha, tengok. Dan qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Panah nak sik ya. Allahu yuki dambako kalabatu mihawarisi kiamu binapsi. Ingat mula tu. Dan kiamu binapsi artinya arti kiamuhu binapsi. Kiamhu binapsi artinya berdiri iyo. Ya musana iyo. Gitu. Asalnya berdirinya lah, tapi situ kalau kia pun jadi kia fa'in dah. Bagi kia idha fa'kiam kepada hu, idha fa'masdar kepada fa'in, menempati fa'in dah lah tu pun. Berdiri iyo, iya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Sendiri Allah Ta'ala. Dengan sendirinya sendiri Allah Ta'ala. Berdiri dengan sendiri. Tu pula dah. Berdiri sendiri. Oh tak apa, ya gagah ya boleh berdiri sendiri dia. Lah ya gagah gitu. Ya tak kena juga. Tuhan boleh berdiri sendiri, dia tak kena pia pipeng tak, dia tak tua lagi gitu. Ah bukan maksud lagu tu. Tulis sikit betul berdiri tu, kena tambah sama. Berdiri yakni ada Allah Ta'ala dengan cara dirinya. Dengan cara dirinya. Bukan makna berdiri selepas daripada duduk umpamanya. Kerana qiyam dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Ada dengan makna berdiri betul. Ada dengan makna mengawal dan menjaga. Dan juga ada dengan makna, dan juga qiyam dengan makna ado. Ado. Kiam dengan makna ado. Dan juga kiam dengan makna ado. Maka di sini dengan makna yang ketiga ini. Di sini dengan makna yang ketiga ini. Maka di sini dengan makna yang ketiga ini. Ah, habis itu. Kiam, kiam, kiam. Istain kiam. Oh, itu kiam. Macam gitu berdiri. Gama-gama. Hak tu berdiri cacir lagu tu. Bukan makna diri lagu tu. Bukan tu kata berdiri sendiri. Tak kena guna tukar. Tak kena pakai orang pimpin dah. Hak tu mustahil pula hak tu. Kerana kamu baru memahamkan Allah Ta'ala berjisim pula. Rupa. Ha, tu. Bukan makna berdiri lagu tu. Kerana kiam dalam bahasa Arab ia banyak makna. Kiamul lain, apa kiamul lain? Berdiri malam. Syarat kena berdiri kalau duduk semayang tak sahih. Ah, bukan makna kiam dengan makna berdiri lagu tu. Maknanya jaga malam, mengawal malam, jaga malam dengan ibadat. Itu kiamul lain. Walaupun semayang duduk tidur pun kiamul lain namanya. Nampak tak dah? Ha, tu. Ada koma kiam yang mana ada. Nah, itu. Al-aradu ma koma bil ghaib. Arad ialah barang yang koma di benda lain. Apa makna koma? Bukan barang yang berdiri di benda lain. Bukan barang yang ada kaki yang berdiri situ. Tak. Dengan makna, arad ialah barang yang ada di benda lain. Tak boleh ada sendiri, kena ada di benda lain. Itu panggil koma bil ghaib. Koma dengan mana ada. Boleh. Sifatun qaimatun bizati. Qaimatun dengan mana ada tu bukan dengan mana berdiri gitu tak? Sifat yang ada di zat tu he. Ah gitu ya. Sifatnya qaimatun bizati Ta'ala. Habis itu. Boleh. Ha, maka sini berdiri sini dengan mana ada lah tapi musan terjemah betul-betul gitu ya. Terjemah betul-betul tapi maksud sungguhnya berdiri dia ini ada ia dengan sendiri, ada ia dengan cara dirinya. Lepas tu, apa pula maksud ada Allah Ta'ala dengan cara diri? Ha, tu kena perlu kepada orang pula lah. Dan makna berdiri ia. Yani ada ia, ia Allah Ta'ala dengan sendiri, yani dengan cara diri tu. Makna Allah Ta'ala ada dengan cara diri dia tu, apa makna? Maknanya gini. Tiada berkehendak kepada zat. Tuhan tak berkehendak kepada zat. Tulis betul zat. Yakni tak kehendak kepada zat untuk menumpan ada padanya. Menumpan ada padanya. Kerana Allah itu ialah zat. Ialah zat, bukan sifat. Allah itu ialah zat, bukan sifat. Padahal perkara yang berkehendak kepada zat, padahal perkara yang berkehendak kepada zat ialah sifat. Ialah sifat. Habis itu. Tuhan tak berkehendak kepada zat. Pasal apa kena kehendak pulaknya? Kerana dia tu zat dah. Nampak tak? Ya zat imma qoma binafsi. Dia ada dengan cara dia. Tak mesti kena tupai di benda lain. Supaya dengan kita buku ni. Dia ada cara dia ni. Adapun hijau tak boleh ada yang sendiri mereka kena tupai di dia. Baiklah. Ha, nampak dah? Banyak lagi lah. Putih. Tak boleh ada orang cara sendiri kena tupai di ketah. Ataupun diri ketah tu ada cara dia. Dia tak tupai di benda lah. Dia ada cara diri dia sendiri dah. Tak suka dengan putih. Putih mesti kena tupai di ketah. Jelah tak? Ha, boleh gitu. Kalau gitu Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada la yaftakiru ila ilal mahal. Maksud mahal dalam istilah ulama tu kena ke zat je lah. Bukan mahal. Mahal ni makna makan ke tak? Kerana itu sudah terlalu dalam sifat. Dalam sifat apa? Mukhalafah dah. Habis itu. tiada berkehendak kepada zat. Kerana Tuhan itu zat dah. Ingat situ, dua makna. Bila sebut kata Allah Ta'ala ada cara diri, dua makna. Kena etikot dua makna tu dalam hati. Satunya zat, Tuhan tu tak berhajat kepada zat. Kerana dia tu zat, bukan sifat. Yang berhajat kepada zatnya sifat. Sifat. So, dan tiada berkehendak, tak berhajat, tak berkehendak, tak perlu kepada orang yang menjadikan dia akan akan Allah, akan Tuhan. Tak berhajat kepada orang, akan tukang lah ni. Tak mesti orang, tukang yang menjadikan dia. Ikut tukang tu orang, apa orang sahaja. Tu, tu mukhasis namanya, ataupun mujib. Tak berhajat, tak ber, tak berkehendak kepada tukang yang menjadikan dia akan Tuhan. Tuhan tak berhajat kepada tukang yang menjadi. Sebab apa? Tulis betul. Tiada berkehendak. Kerana Tuhan itu bersifat dengan kidam. Yang tidak ada permulaan. Yang tidak ada permulaan. Bagi adanya. Padahal yang berhajat kepada tukang yang menjadi itu ialah benda baru. Benda baru. Habis kita. Boleh. Ia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Sebab ia kodim. Dia tidak ada permulaan bagi Adam. Pasal apa berhajat kepada yang menjadi? Yang berhajat kepada yang menjadi itu benda baru kita ni. Dulu tak ada, lepas sekarang ni dia ada. Berarti mesti kena ada yang menjadi dan mengada. Itu berhajat kepada yang menjadi, yang mengada tu, itu benda baru. Adapun Allah Ta'ala kodim, tidak berhajat kepada yang menjadi. Senin dah dua ilat dah. Iaitu tu maknanya. Bila sebut kata Allah Ta'ala ada cara diri, qiyamu binafsi, dua makna pengertian maksud dalam tu. Satunya Tuhan tak menupai di apa-apa kerana dia tu zat. Yang kedua, Tuhan tak kena jadi kerana dia tu qadim. Adapun makhluk, makhluk kita, walaupun kita zat, tak berhajat kepada tempat, tapi kita tak lepas daripada yang menjadi. Putih di kertas, putih tak lepas daripada dua perkara. Tak lepas daripada menumpai di kertas, dan tak lepas daripada kena jadi. Boleh tak? Sebanyak tu. Lepas tu sudah banyak lagi, tak saya dah lah. Hasil maksud misalnya dah. Lagi lah. Lagi tak habis kita. Banyak lagi.